teman, ayo kita tetap bergandeng tangan. Mon teman, bukan teman yang suka makan teman. Di timur saudara, di barat saudara, utara selatan saudara. Di sini saudara, di sana saudara, di mana-mana punya saudara. Asik, memang asik. Asik, pasti asik. Lebih baik banyak teman daripada musuh di mana-mana. Lebih baik banyak teman daripada musuh di mana-mana. Lebih asik kalau banyak teman di mana-mana. Yuk.